pesta kompo layang undanganmu. Ora kroso dumetes ing waspoku. Layang biru sampul fotomu gawe kaget sajroning atiku. Koe cah ayu sing tak tresnani. Demi wong liyo salorone hatiku bakal tak tompo. Demi kowe cah ayu aku lilo. Tresnoku ra ono liyane. Sayangku yo mung kowe. Sajembare samudra isih jembar atiku. Tak ikhlas ke sliramu sing pancen dudu jodohku. Mengapa setelah sekian lama kita harus berpisah? Apakah cinta kita memang ada yang salah? Demi cinta yang lain aku harus mengalah. Tak bisakah kau mengerti perasaanku? Oh sayang, maafkan aku. Ada di hatimu dan ku doakan agar kau bahagia. Melihatmu bahagia cukup membuatku tenang walau tak bersamaku. Orang kuno kuwi tak tangisi kabeh mau wes kinaris pasti. Westside.